Pak Faisal, dalam dunia yang mengglobal, di mana kenaikan harga komoditas menjadi akar persoalan, bagaimana sikap yang harus diambil pengusaha, Pak? Semua pengusaha di dunia ini kan mengalami hal yang sama ya. Nah, tinggal setiap negara itu melakukan respons kebijakan yang berbeda-beda. Nah, respons kebijakan yang berbeda yang membawa pada solusi-solusi jangka pendek yang tepat untuk mengurangi beban dunia usaha, itulah yang akan survive gitu. Jadi negeri-negeri yang mampu merespons secara baik perkembangan, dia akan lebih memberikan kontribusi kepada pengusahanya. Misalnya, Pak? Jadi misalnya, di Indonesia akhirnya terpaksa menaikkan harga BBM, kalau tidak APBN-nya bobol. Nah, itu kan menciptakan shock buat pengusaha. Tapi hal seperti itu tidak akan terjadi di Filipina, di Thailand, karena harga sudah disesuaikan secara bertahap. Nah, yang terkena pengusaha Indonesia dan kalah bersaing dengan pengusaha dari Thailand dan Filipina. Karena dia bisa menyesuaikan perkembangan eksternal itu dengan lebih baik daripada pengusaha Indonesia. Karena pengusaha Indonesia dinabobokan oleh pemerintah dengan mengatakan tidak akan menaikkan. Tapi akhirnya menaikkan juga kan jadi lebih pahit. Respons pemerintahnya yang memberikan kontribusi positif atau negatif kepada dunia usaha. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Mary Agustian.